Sampai kapankah kau akan temukan cinta sejatimu? Mungkinkah ada orang di luar sana yang diam-diam selalu mengikuti gerak-gerikmu dan memendam cinta yang begitu dalam hanya untukmu? Drama Radio di Sudut Panorama dipersembahkan oleh Magenta Radio. Hujan mengguyur Jogja kali ini. Hari pertama, mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta mulai mengikuti orientasi studi pengenalan kampus alias ospek. Ayo adik-adik, penugasannya jangan sampai ketinggalan ya. Sekarang semua masuk ke kelas masing-masing. Nat, kamu pegang kelas A ya. Oh, iya. Ayo kelas A, ikutin kakak ya. Akulah Natia, gadis aktivis kampus yang terlalu sibuk hingga kurang peka terhadap sekitarku. Kini, aku tengah sibuk mengurus adik-adik mahasiswa baru di jurusan manajemen. 13, 25... Ardi Yusuf, kayaknya nggak asing buatku. Aku ingat anak perumahan Panorama. Tapi orang yang sama bukan ya? Ngapain sih aku? Gak penting juga. Selamat siang adik-adik. Siang kak. Wah bagus nih, masih semangat. Karena di luar hujan deras, kita lanjutin di kelas aja ya. Nah sekarang kakak absen dulu. Yang namanya disebut, angkat tangan ya. Yana Septianingrum. Hadir. Dodi Herlambang. Hadir. Kiki Prayoga. Hadir. Yohanes Sinaga. Hadir. Ardi Yusuf. Astaga, bener ternyata dia. Oh, Rasya atau Hari? Sumpah, gak tahu kenapa sekejap aku jadi gugup dan badanku serasa dingin semua. Kalau kalian mau tahu apa yang bikin aku jadi gini, kalian harus tahu masa laluku. Seperti biasa, sepulang sekolah aku selalu melewati Gang Tajum untuk pulang ke rumahku di Perumahan Panorama. Dan pastinya mampir juga ke warung Bu Darmi. Bu, biasa Bu, beli es buah. Eyalah, Ndok Natia. Monggo, ambil wae, gratis. Nggak boleh gitu Bu. Ini 2.000 ya. Bu, es buah Bu. Oh iya, ambil aja tuh di lemari es. Kayaknya ini anak juga sekolah di SMA yang sama kayak aku. Tiap hari juga pulang, pasti aku ketemu. Serba kebetulan banget ya. Gimana, Nduk, sekolahnya? Kelas 2 ya sekarang? Nilainya bagus terus ya? Ah, si ibu. Tahu dari mana? Tuh, sepatunya baru. Iya nih, Bu. Sepatu yang lama juga udah rusak. Jadi sekalian aja. Besok mau lanjut kuliah di mana? Wah, belum tahu juga nih, Bu. Ini juga masih cari-cari beasiswa. Oh, ya wes. Semoga keterima di tempat yang bagus ya. Amin. Makasih ya, Bu. Nanti ya pulang dulu, Bu. Iya, Nduk. Hati-hati. Udah, Bu. Berapa esnya? 2.000 wae, Mas. Seragamnya sama. Sekolah bareng Mbak yang tadi. Iya, Bu. Tapi saya masih kelas 1. Dia kakak kelas. Pulang dulu ya Bu ya. Oh, monggo. Ardi, laki-laki yang sering aku lihat seliweran di Perumahan Panorama. Kayaknya sih dia juga anak sini. Setiap pulang sekolah, kalau gak dia di belakangku, pasti setiap aku turun dari angkutan kota, dia udah nangkring aja di depan Gang Tajum. Serba kebetulan sih, tapi aku gak mikirin. Nah, seperti biasa, tiap malam minggu, aku selalu main basket di lapangan depan rumah bareng sahabatku, Rima dan Yuyun. Aduh, lama banget nih anak dua. Pada ngapain aja sih? Mbak, boleh main bareng nggak? Kita nggak ada bola soalnya. Oh, iya boleh-boleh. Kita bagi dua tim aja ya. 3-on-3. Wip, kamu sama mbak ini ya? Panggil aja Natia. Oh iya, aku Ardi mbak. Sama mbak Natia, Wip. Sip. Sejak itulah aku tahu namanya Ardi. Dia ternyata tinggal di blok E perumahan Panorama, gak jauh dari rumahku. Aku tinggal di blok C. Dia memang anak kelas 1, tapi umur kita sama. Dulunya dia setahun berhenti karena sakit. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Ikuti terus drama radio di Sudut Panorama. Besok jam 3 sore dan jam 7 malam. Hanya di 107,9 FM Magenta Radio.